السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan mu'allif, wahual imam al-barbahari rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati rasulillah s.a.w. lil mudnibin al-khati'in yawm al-qiyamah. Dan juga termasuk usul prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah beriman dengan adanya syafaat Rasulullah SAW untuk para pendosa, orang yang berbuat salah, nanti yaumul qiyamah akan dibela dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sudah dibahas syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang diridhoi oleh Allah. Lihat yang dikecualikan, hanya yang diizinkan oleh Allah untuk yang diridhoi oleh Allah. Maka syaratnya, kata Syekh, ada dua syarat. Ya'dhanullah, diizinkan oleh Allah, dan itu syarat pertama. Wa yardha, dan diridhoi oleh Allah. Wa hadha syartu thani, dan itu syarat yang kedua. Adapun izin bagi yang memberikan syafaat, adapun keridhaan bagi yang diberi syafaat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali kepada orang beriman. Karena Allah berfirman, "Wa la yardha li'ibadihi al-kufr." Wa la yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Maka barakallahu fikum. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin bukan orang yang maksum. Orang beriman bukan orang yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam akan berbuat salah. Akan berbuat ketergelinciran atau kesalahan, kecuali orang-orang yang maksum dari para rasul radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun manusia selain rasul, maka mereka tidak maksum, dengan makna memiliki kesalahan-kesalahan. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul qiyamah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bertanya kepada Rasulullah sallam, "Man as'adan nas bi syafa'atika yaumul qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, sungguh aku sudah menduga enggak akan bertanya seperti ini kecuali engkau. Rasulullah SAW sudah berhusnudzan bahwa enggak akan bertanya yang seperti ini kecuali Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia jawab bahwa syafaatku nanti yaumul qiyamah adalah untuk mereka-mereka yang menyatakan la ilaha illallah sidqan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Orang-orang yang masih berpegang dengan tauhid. Orang yang masih berpegang dengan la ilaha illallah. Maka mereka akan dibela oleh Rasulullah SAW dengan syafaat. Qala hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fal mukhalifun li ahli sunnah fi syafa'ati ala tarafain naqid. Adapun orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam masalah syafaat itu ala tarafain naqid, memiliki dua penghujung yang bertentangan. Memiliki dua sisi yang bertentangan. Ada yang ekstrim dalam menolak, ada yang ekstrim dalam menyatakan keberadaannya. Bagaimana maksudnya? Qala hafizahullah. Minhum man ankara syafa'ah. Sebagian mereka yang menyelisih ahli sunnah menolak syafa'at, menyatakan enggak ada syafa'at. Wahumul khawarij. Di antaranya kaum khawarij. Siapa yang berbuat dosa maka dia kafir, akan masuk neraka selama-lamanya. Enggak ada syafaat-syafaatan. Termasuk yang seperti khawarij adalah Mu'tazilah. Juga menyatakan demikian. Walaupun tidak menganggap kafir, tetapi menganggap orang yang berdosa kekal dalam neraka. Alladzina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirk. Khawarij adalah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang padahal bukan syirik. Adapun Mu'tazilah adalah orang-orang yang menganggap pendosa akan kekal dalam neraka walaupun tidak disebut kafir oleh mereka. Mu'tazilah menyebutnya dengan manzilah bainal manzilatain, memiliki kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir, tapi tengah-tengah di antara mukmin dan kafir. Ini Mu'tazilah. Tetapi mereka sama dengan khawarij masalah nanti yaumul qiyamah. Kata Mu'tazilah, adapun yaumul qiyamah mereka akan kekal dalam neraka, enggak bisa diberi syafaat, enggak bisa dibela, enggak bisa ditolong, enggak bisa diampuni, enggak bisa dimaafkan. Astagfirullah. Ini ekstrim, ghuluw, melampaui batas. Watarfu tsani, sedangkan kelompok yang bertentangan dengannya Kesesatan kedua dalam masalah syafaat, kesesatan yang sebaliknya, bertentangan dengannya. Man yaghlu fi isbati syafa'ah, mereka yang ghulu, ekstrim dalam menetapkan syafaat. Manhum humul mutasawwifah wal quburiyah, mereka kaum sufi, kaum quburi yang beribadah kepada orang-orang mati. Alladzina ya'tamiduna 'ala syafa'ah, yang mereka menyandarkan dengan syafaat saja. Wa yalja'una ila al-qubur, sehingga mereka berdatangan ke kuburan-kuburan orang saleh untuk minta syafaat. Wa yastaghitsuna bil amwat, mereka meratap kepada orang-orang mati. Mereka memohon pada orang-orang mati. Mereka menangis, meminta, berdoa, memanggil-manggil orang mati. Wahai Syekh Maulana, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Fulan, berikan syafaat kepadaku, selamatkan aku, belalah aku, khud biyadi, peganglah tanganku, ila akhirih. Doa kepada selain Allah. Wad-du'a huwa al-ibadah, sebagaimana diriwayatkan dalam Tirmidzi, bahwa doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun memintanya meminta pembelaan, walaupun memintanya meminta syafaat, tetapi itu namanya berdoa. Ya Rasulullah, aku minta syafaatmu, belalah aku. Wahai malaikat-malaikat, berikan kepadaku pembelaan. Wahai orang-orang saleh, wahai wali, wahai habib, belalah aku, berikan syafaat kepadaku. Isfa'ni, isfa'ni. Itu doa. Doa. Wa du'a'u, yang namanya doa, huwal ibadah, adalah ibadah. La yunsraf illa lillahi wahdah, enggak boleh diserahkan kecuali kepada Allah sendirinya. Ini yang ekstrim. Mereka percaya adanya syafaat. Walhamdulillah, bagus. Ternyata mereka melampaui batas, mengira bahwa syafaat itu bisa diminta oleh atau kepada selain Allah. Dikira bahwa syafaat bisa diminta kepada orang-orang mati. Padahal sudah disebutkan tadi dalam ayat yang kita baca di awal, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, enggak bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan izin Allah dan keriduan Allah. Kecuali dengan izin Allah bagi yang memberikan syafaat, dan keridhaan Allah bagi yang diberi syafaat. Artinya, barakallahu fikum ya ahlal Islam, wahai kaum muslimin, bahwa syafaat itu milik Allah. Enggak akan ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Siapa? Enggak ada. Berarti milik siapa? Syafaat. Lillahi syafa'atu jami'a. Allah menjawab dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Berarti ada tarafain naqid. Ada dua golongan yang saling bertentangan. Dua-duanya ekstrim. Yang satu menentang syafa'at. Tidak ada syafa'at itu. Dan ini tentunya menentang Quran wa sunnah. Karena Quran dan sunnah menetapkan adanya syafaat Rasulullah, adanya syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Apakah orang-orang saleh, para syuhada, demikian pula para malaikat. Sedangkan yang lain sebaliknya, menyatakan iya, ada syafaat. Oleh karena itu, kita minta ke kuburan orang soleh, ya wali fulan, isfa'ni, isfa'ni, berikan syafaat kepadaku, belalah aku, belalah aku. Bayangkan, sampai meratap, sampai menangis mereka, doa kepada Allah saja tidak sekhusyuk itu. Dia doa kepada Allah, apakah ketika salatnya ataupun setelah salatnya, apakah di tempat-tempat mustajab doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Selesai, pergi dia. Tidak ada jiwa menginginkan dikabulkan, ya Allah, Rabbana atina, tidak ada. Wala air mata. Tidak ada tetesan air mata, enggak ada kehusyuan, enggak ada ratapan, enggak ada keinginan untuk dikabulkan. Tetapi ketika berdoa meminta syafaat ke kuburan, ya wali fulan, isfa'ni, sampai menangis, menangis, menangis, belalah aku. Apalagi kepada manusia, walaupun dia aulia, walaupun dia benar-benar wali, kepada nabi sekalipun tidak boleh menyatakan, ya nabi Allah, ya Rasulullah, tolonglah aku, tidak boleh. Apa kata Allah dalam Al-Fatihah? Apa Allah katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapkanlah, kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Harusnya menyatakan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Ternyata mereka menyatakan, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Habibullah belalah aku. Ini ekstrim juga. Sama yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Seharusnya mengimani berita bahwasanya Rasulullah akan memberikan syafaat, mengimani, percaya pada berita bahwa nanti akan ada syafaat dari para syafi'in, orang-orang saleh dan syuhada. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertauhid, untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka jadilah engkau orang yang bertauhid, jadilah engkau orang yang diridhoi oleh Allah, niscaya akan dapat pembelaan. Otomatis, enggak perlu diminta. Kalaupun mau meminta, minta pada Allah. Ya Allah, inna nas'aluka syafa'at nabiyyik. Ya Allah, aku meminta syafa'at nabimu. Karena Allah yang mengizinkan, Allah yang menentukan, Allah yang menyatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh diberi syafa'at, ini tidak boleh diberi syafa'at. Maka mintalah kepada pemiliknya. Karena miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan, enggak akan diizinkan kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki. Khana bin na'azakumullah. Berarti kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlussunnah ala tarafain naqiyyun. Ada dua golongan yang saling bertentangan. Satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Mereka yatlubuna minhumus syafa'ah. Mereka meminta kepada orang-orang mati syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Allah sudah tahu akan munculnya para kuburiyun. Allah sudah tahu. Wallahu allamul ghuyub. Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Sudah mengetahui sebelum terjadinya akan ada orang-orang yang menyembah sesuatu karena ingin syafaat. Lihat kata Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa menentukan manfaat, enggak bisa menentukan madarat. Itu makna yanfa'uhum wa yadurruhum. Enggak bisa menakdirkan kebaikan, enggak bisa menakdirkan kejelekan. Wa yaqulun, dan berkata, haula'i syufa'una. Mereka itu pembela-pembela kita nanti di sisi Allah. Memang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, apakah kepada batu, kepada pohon, kepada orang mati, kepada kuburan, kepada apapun, mereka memiliki sebab-sebab dan alasan-alasan yang batil. Sebagian beralasan bahwa benda-benda itu adalah sesuatu yang ikut bersama Allah dalam mengatur alam. Maka dibantah, la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Tidak. Benda-benda itu tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan mudarat. Alasan lainnya, ini akan membela kita di sisi Allah. Dan ini yang terbanyak. Kenapa menyembah kuburan? Karena ini kuburan orang soleh, agar dia nanti membela kita di sisi Allah. Kenapa engkau berdoanya kepada kuburan ini? Karena nanti orang ini, orang soleh yang pasti dia dekat dengan Allah, dan pasti dia dalam keadaan begini dan begitu, akan bisa membela kita yaumul qiyamah. Alasannya syafaat. Maka Allah katakan, lihat mereka beribadah kepada selain Allah, wa yaqulun, dan berkata, haula'i syufa'auna, ini nanti akan menjadi pembela-pembela kita yaumul qiyamah. Alasan yang ketiga, biasanya menjadikan perantara. Ini kan orang soleh, kan dia bisa menyampaikan pada Allah, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, sampaikan pada Allah, ya Rasulullah, balligh maqasidana, ya Rasulullah, sampaikan maksud-maksud kami kepada Allah. Emang perlu perantara? Emang Allah Subhanahu wa taala tidak sami'un alim? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Dan Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk menjadikan dirinya sebagai perantara. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Hadirin na'azakumullah, Allah dekat, Allah mendengar, Allah melihat. Kamu berbisik, ya Allah, ya Allah, Allah dengar. Apa perlunya mengambil perantara-perantara? Dan itu pun Allah kisahkan. Musyrikin jahiliyah, ketika ditegur kesirikan mereka, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami gak nyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Alasan musyrikin menjadikan perantara, menjadikan pembela, dan dianggap sekutu, semuanya dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kaum muslimin, ini adalah nasihat untuk kita semua, agar kita jangan beralasan dengan alasannya musyrikin. Jangan beralasan dengan alasan yang sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur, kenapa engkau berdoa pada orang mati? Ini kan pembela kita yaumul qiyamah. Astagfirullah, persis seperti dalam surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Yang lain lagi ditegur bahwa itu syirik, jangan meminta pada kuburan. Jawabannya, mana abuduhum, kami gak nyembah mereka, kami cuma jadikan mereka perantara kepada Allah. Ya fulan, sampaikan pada Allah. Itu pun sama alasan musyrikin jahiliyah yang sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Afala yaqra'una Al-Quran, apa mereka gak baca Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, ama ala qulubin akfaluha, apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka sudah terkunci, tertutup. Baca Al-Quran. Allah kisahkan tentang mereka, kaum jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak nyembah mereka melainkan hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Astagfirullah. Ternyata masih ada sebagian kaum muslimin yang meminta-minta pada kuburan dengan alasan yang sudah dibantah oleh Allah, alasannya musyrikin. Satu, alasan syafaat akan membela kita yaumul qiyamah. Yang kedua, alasan perantara. Ya'budunahu min ajli an yashfa'u lahum 'indallah. Mereka menyembahnya dengan alasan agar bisa memberikan syafaat pada mereka yaumul qiyamah. Ammal wasat, adapun yang tengah-tengah. Fahum ahlus sunnati wal jamaah. Yang tengah-tengah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Lam yanfu syafa'ah mutlaqan wa lam yuthbituha mutlaqan. Mereka tidak menafikan syafaat secara mutlak dan mereka juga tidak menetapkannya secara mutlak. Kenapa? Kenapa? Mengapa demikian? Mengapa tidak menetapkan secara mutlak dan tidak menafikan secara mutlak? Karena kemarin sudah kita singgung, Al-Quran menerangkan dua bentuk syafa'ah. Ada syafa'ah yang manfiyah, ada syafa'ah yang musbatah. Maka syafaat ada apa enggak ada? Jawab, ada. Salah. Kalau gitu enggak ada, salah juga. Kenapa demikian? Jangan mengatakan ada secara mutlak. Jangan mengatakan tidak ada secara mutlak. Ada bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai. Dan tidak ada bagi mereka-mereka yang tidak Allah ridhai, yaitu kuffar. Karena Allah menyatakan tentang kuffar, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Gak ada bagi mereka manfaat dari syafaat siapapun. Dinafikan oleh Allah. لَيْسَ لَهُمْ. Bagi mereka tidak memiliki syafi'. Tidak memiliki syafa'at. Dalam sekian banyak ayat Allah menyebutkan tidak ada syafaat, tidak ada syafaat, tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Berarti tidak menetapkan secara mutlak, tidak menafikan secara mutlak. Ada kalau begini dan tidak ada kalau begitu. Harus ada keterangan kaidnya, harus ada quyudnya, harus ada syurutnya, dan syurutnya sudah dibahas. Ada dengan izin Allah dan dengan keriduan pada yang diberi syafaat. Tidak ada bagi mereka-mereka yang tidak diizinkan oleh Allah dan bagi mereka-mereka yang kufar tidak memiliki tauhid. Ini al-wasat. Lam yunfush syafa'ata mutlaqan wa lam yuthbituha mutlaqan bal athbatuha bi syartain. Bahkan mereka ahlus sunnah menetapkannya dengan dua syarat. Al-waridaini fil kitabi was sunnah. Yang kedua-duanya disebut dalam kitab was sunnah. Hadza hasilul bahth fi syafa'ah, dan ini kesimpulan pembahasan tentang syafaat. Wa qawluhu, kembali kepada ucapan musannif. Wahul Imam Al-Barbahari rahimahullah. Al-mudhnibin al-khati'in. Bahwa syafaat ini adalah untuk al-mudhnibin, pendosa. Khati'in, untuk orang-orang yang berbuat salah. Ya'ni takunu syafa'atu, yakni syafaat itu akan ada, akan diberikan untuk orang-orang yang beriman yang berdosa. Alladzina lam yasilu ila hadil kufur, yang dosa-dosanya tidak mencapai kekafiran. Wa 'alas sirat, dan kalimat muallif, kalimat musannif rahimahullah, wa 'alas sirat, dan di atas sirat, di atas jalan atau jembatan. Maknanya yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil mu'minina hala mururihim ala sirat. Bahwa Nabi akan membela, akan mendoakan kepada Allah untuk keselamatan mereka ketika mereka melewati sirat. Yashfa' liman dakhala an-nar bi ikhrajihi, dan juga memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka dari kalangan orang beriman agar bisa keluar kembali. Idza kana min ahli tauhid, kalau masih memiliki tauhid. Fayashfa'u 'ala as-sirat idza marra an-nas 'alayh. Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka di atas sirat ketika mereka melewatinya. Apa itu sirat yang dimaksud? Huwal jisrul mansub. Dia adalah jembatan yang dipancangkan. Alamatni jahannam, di atas neraka jahannam. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar keimanan mereka dan kadar amalan-amalan soleh mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan cepat sekejap mata, sudah sampai di ujungnya. Wa minhum man yamurru kalbarqi. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat. Wa minhum man yamurru rih. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang cepat. Wa minhum man yamurru karkabil ibil. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti orang yang berkendaraan unta. Wa minhum man ya'du ajwan. Dan di antara mereka ada yang melewatinya dengan berjalan cepat. Wa minhum man yamshi mashyan. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan berjalan kaki. Wa minhum man yazhafu zahfa. Di antara mereka ada yang merayap, merangkak. Betapa lambatnya. Wa man yakhtafu wa yulqa fi jahannam. Dan ada pula yang disambar dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Tergelincir dan kemudian disambar oleh kalalib. Kalalib seperti cakar-cakar besi yang mencakar atau mengambil semua orang-orang yang memang layak masuk neraka jahannam. Kullul khalaiq tamurru ala hadzal jisr. Semua manusia, semua makhluk akan melewati jembatan itu. Ini mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar akan melewati jembatan itu, tidak terkecuali para anbiya sekalipun akan melewatinya. Tetapi kalamhil basar, sekejap mata mereka sudah ada di seberang. Apakah orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir, semuanya akan melewati jembatan tersebut? Wala yunjihim illa a'maluhum. Dan tidak akan menyelamatkan mereka kecuali amalan-amalan mereka sendiri. Jika amalannya saleh, mukmin, taqi, maka dia akan selamat sesuai dengan keimanannya. Demikian pula cepatnya dia berjalan. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya. Dhamir ha kembalinya pada neraka jahannam. Berarti maknanya tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ada kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan seorang sahabat yang lain berdebat dalam masalah ayat ini. Berarti semua manusia masuk neraka, baru kemudian diambil yang bertakwa. Karena ayatnya menyatakan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Dan itu di sisi Rabbmu sebagai hatman maqdiyah, sebagai keputusan yang sudah ditentukan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian diselamatkan orang yang bertakwa dan dibiarkan orang-orang zalim padanya jizya. Baik, berarti gambarannya secara zahir masuk neraka semua, baru kemudian diselamatkan orang yang bertakwa. Setelah sekian lama diskusi, maka keduanya sepakat, iya, kalau engkau dan aku jelas akan masuk. Tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana para anbiya masuk neraka. Khanifirin a'azakumullah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in merasa kalau diri mereka bukan orang bersih, bukan orang suci, padahal mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi setelah Rasulullah SAW. Ini sebagai faedah bahwa mereka tidak merasa yakin bahwa kami akan masuk surga. Tidak. Perdebatan ini bukan tentang kita, kata beliau-beliau. Bukan engkau dan aku. Kalau engkau dan aku jelas semua kita akan masuk neraka bisa jadi. Tapi yang kita bicarakan bagaimana Nabi, para Rasul, orang-orang yang bersih, yang maksum, yang terjaga. Sampai kemudian disebutkan tentang riwayat bahwasanya akan melewati jisir tadi. Itulah makna wariduha, dan dengan itu selesailah permasalahan. Dipaham sekarang. Bukan masuk neraka berarti masuk ke dalamnya, bukan, tetapi melewatinya di atas jisr. Oleh karena itulah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawa ayat ini pada permasalahan jisr. Musannif menyatakan wa 'alas sirat, dan ketika di atas jembatan Rasulullah SAW juga mendoakan mereka, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan, selamatkan. Ini syafaat. Barakallahu fikum. Dan dibawakan ayatnya, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Artinya semua akan masukinya karena melewati di atas neraka. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, setelah mereka melewati neraka kemudian masuk surga, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kamu muslim yang saya hormati. Ya'ni ala sirat, ditafsirkan oleh Syekh Shalal Fauzan, makna in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali akan memasukinya, yakni ala sirat, memasukinya di atas jembatan tadi. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu di sisi Rabbmu sebagai keputusan yang enggak bisa dirubah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya. Fala yanju illa ahlut taqwa, maka enggak akan selamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa ammal kuffaru fa innahum yahlakun fi jahannam, adapun orang-orang kafir maka mereka akan binasa dalam neraka jahannam, dan mereka akan tersiksa dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Hadha huwas sirat, itu sirat yang dimaksud. Wa qawluhu, dan ucapan musannif selanjutnya, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathir, dan bagi Allah masih ada sekian fadilah, sekian kebaikan yang sangat banyak kepada siapa yang dikehendaki. Wa qad yukhrijullahu minan nari ba'dal mu'minin bighairi syafa'ati syafi'in. Maknanya Allah akan masih memiliki fadilah, bisa saja Allah mengeluarkan dari api neraka sebagian orang-orang mukmin tanpa syafaat siapapun, hanya karena rahmat Allah. Allah rahmati dia, Allah selamatkan dia. Bal bi fadlihi, hanya karena sebab fadilah Allah, karena sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yukhriju unasan minan nari bi fadlihi subhanahu. Allah keluarkan dari api neraka dengan fadilahnya subhanahu wa ta'ala. Bi ghairi syafa'atin min ahad, tanpa ada syafaat siapapun. Bal bi fadlihi, bahkan dengan fadilah. Tayyib, sebagaimana kita mengharapkan syafaat syafi'in, ya Allah aku mengingin, ya Allah aku berharap semoga aku mendapatkan syafaat nabimu dan syafaatnya para pemberi syafaat. Dan jangan lupa ada selain syafaat yang lebih dari itu, lebih dari syafaat. Mahiya? Fadilah. Lahu tafaddulun kathir, Allah memiliki tafaddulun kathir, memiliki fadilah yang sangat luas, rahmat yang sangat luas, yang sangat tinggi. Maka kenapa, mengapa enggak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahummarhamni, Allahummarhamni, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah sayangilah aku. Tanpa syafaat siapapun bisa diselamatkan oleh Allah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Maka kenapa harus berbuat syirik sampai mendatangi kuburan-kuburan keramat, kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan habib, hanya untuk cari pembelaan-pembelaan? Astagfirullah. Apakah Allah tidak bisa memberikan rahmat tanpa syafaat? Apakah Allah tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka tanpa syafaat? Kala. Tidak sekali-kali. Itu anggapan yang batil. Allah bisa memberikan syafaat, Allah bisa memberikan pembelaan, Allah bisa memberikan pertolongan, Allah bisa menyelamatkan tanpa syafaat siapapun. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa Allah arhamur rahimin. Jangan lupa, bergantunglah kepada Allah saja. Tawakkal 'alallah, 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang bertawakal seluruh orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya ucapan musannif, wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, dan keluarnya dari api neraka orang-orang yang telah terbakar dan telah menjadi arang. Allah Jalla wa Ala akhbara anna ahlan naril mukhalladina fiha la yamutuna fiha wala yahyaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, mengkhabarkan bahwa penduduk neraka yang dikekalkan di dalamnya, mereka akan dalam keadaan bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati. Tidak hidup selayaknya, mati pun tidak, karena tersiksa selalu. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap gosong kulitnya, Allah ganti kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan adab. Sudah kering, sudah gosong, sudah menjadi arang, ya, diganti kulit baru lagi, disiksa lagi, dan terus selama-lamanya. Qul inna a'udzu billah, sebagaimana disebutkan, fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Peringatkanlah jika peringatan itu bermanfaat, dan akan ingat, akan mengambil pelajaran orang yang takut, dan akan menghindari orang-orang yang jelek, yang akan masuk dalam neraka yang besar, yang dahsyat. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian enggak hidup di dalamnya, enggak pula mati. La yamut wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Falladhi la yaqbalul maw'idhah, artinya orang-orang yang tidak menerima nasihat, yang yatajannabuha, yang justru menghindar dari nasihat, menjauh dari nasihat, enggak mau diajari ilmu. Wa yastamirru fi ghayyihi, dan terus menerus di atas kesesatan dan kekufurannya. Fa hadza yadkhulu jahannam, maka orang ini akan masuk neraka jahannam. Wa yabqa fiha la yahya hayatan muriha wa la yamutu mautan muriha, enggak akan mereka hidup dengan kehidupan yang muriha, tidak pula mati dengan kematian yang muriha. Hidup yang muriha, hidup yang tidak tersiksa, hidup yang yurih, yang nikmat, yang santai, tidak ada gangguan, enggak ada sakit, enggak ada, dan itu namanya kehidupan yang muriha. Tidak pula mati yang muriha. Apakah ada mati yang muriha? Ada. Kalau orang sudah tersiksa dengan dahsyat, semua akan memilih mati, dan itu mati yang mengistirahatkan dia dari siksaan. Ternyata tidak kedua-duanya, tidak hidup dengan kehidupan yang muriha, tidak pula mati dengan kematian yang muriha. Bal yabqa fi adzabin, bahkan mereka akan terus kekal dalam azab. Demikian keadaan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Amma man dakhalaha min usatil muwahhidin, adapun orang-orang yang masuk dalam neraka dari kalangan ahli maksiat yang memiliki tauhid, yang masih punya la ilaha illallah fi qalbihi, dalam hatinya, fa innahu yahtariq wa yasiru fahma, maka dia terbakar, terbakar, kemudian sampai jadi arang. Tsumma yukhraju minan nar, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Wa yudha fi nahrin yuqalu lahu nahrul haya, kemudian diselamatkan oleh Allah, faham tadi, arang yang sudah gosong tadi, dimasukkan ke dalam sungai yang dijuluki dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan. Fatambutu ajsamuhum, maka tumbuh kembali daging-dagingnya dan kulitnya, hidup kembali, artinya sempurna kembali. Fa idza takamalat ajsamuhum, kalau sudah sempurna badannya, sempurna tubuhnya, daging dan kulitnya, Allah izinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Qanifidina azakumullah, ini yang dimaksud dari ucapan musannif, dan juga keluarnya orang-orang yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang, Itu maksudnya orang-orang yang beriman tetapi masih memiliki dosa-dosa yang menyebabkan dia diazab. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum. بهذا العلم العظيم صلى التوفيق والعافية نتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.